Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita pada kitab Fiqh Muyassar. Pertemuan terakhir dari materi kita pada kitab ini, kita sampai pada permasalahan Salatul Id, bab yang membahas terkait salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kita sampai masuk pada permasalahan yang keenam. Qala al-muallifun hafizahumullah ta'ala al-mas'alah as-sadisah, permasalahan yang keenam dari bab Salatul Id, mawdi'ul khutbah, waktu dan tempat khutbah, waktu khutbah Id kapan dilaksanakan. Mawdi'ul khutbati fi salatil Idi ba'da shalah, waktu khutbah pada salat Id, Idul Fitr maupun Idul Adha, kapan waktu khutbahnya, apakah seperti salatul Jumu'ah? Jawabannya, waktu khutbah salat Id itu terletak setelah salat Id. Jadi yang pertama dilakukan yaitu salat, kemudian baru khutbah. Kebalikan dari khutbah Jumat. Liqauli Ibn Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar yusalluna al-aidaini qabla al-khutbah. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar ibn al-Khattab, mereka salat Id sebelum ditegakkannya khutbah. Mereka salat Id terlebih dahulu sebelum khutbah dimulai. Inilah sunnah dan yang disyariatkan pada khutbah Id, yaitu setelah ditegakkannya salatul Id. Adapun hukum mendengar khutbah al-Id, maka hukumnya adalah sunnah. Hukum mendengarkan khutbah Id hukumnya sunnah. Tidak wajib seseorang harus duduk mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib. Dalil yang menunjukkan bahwa hukum mendengar khutbah Id itu tidaklah wajib dan hukumnya hanyalah sunnah, itu hadis Abdullah ibn Sa'ib yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla al-'ida thumma qala man ahabba an yansarifa falyansarif wa man ahabba an yuqima falyuqim. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat Id, kemudian beliau berkhutbah dan mengatakan kepada manusia, barang siapa yang ingin untuk keluar berpaling dari khutbah, falyansarif, maka keluarlah, tidak mengapa untuk berpaling dari khutbah. Wa man ahabba an yuqim, dan barang siapa yang ingin untuk mendengarkan, duduk menetap bersama khatib untuk mendengar khutbah, falyukim, maka menetaplah. Di sini Rasulullah SAW tidak memerintahkan mereka semua untuk duduk dan menetap di musalla al-Id untuk mendengar al-khutbah. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala beliau menjelaskan tentang hadis ini, kata beliau, innama ukhiratil khutbah 'anil shalah لأنها لما كانت غير واجبة جعلت في وقت يتمكن من أراد تركها من تركها. Kata Ibn Qudamah, إنما أخرت الخطبة عن الصلاة والله أعلم, kata beliau, sesungguhnya hanya saja khutbah Id itu diakhirkan setelah salat. Wallahu a'lam, dikarenakan khutbah tersebut tidaklah wajib, sehingga ju'ilat fi waqtin, sehingga khutbah itu diletakkan waktunya pada waktu yatamakkanu, yang mana seseorang memungkinkan man arada tarkaha min tarkiha, seseorang yang jadi khutbah Aid waktunya itu sengaja diakhirkan setelah salat. Hal itu menunjukkan bahwa khutbah Aid tidaklah wajib, dikarenakan waktunya itu diakhirkan di waktu yang memungkinkan orang yang hendak pergi dan berpaling supaya bisa berpaling dan meninggalkan khutbah tersebut. Bikhilafi khutbatil Jum'ah, berbeda halnya dengan khutbah Jum'at. Wal istima'u laha afdal. Kemudian beliau mengakhiri ucapannya dengan mengatakan, namun yang utama adalah seseorang tetap mendengarkan khutbah Aid, itulah yang utama. Jadi kata beliau menjelaskan tentang hadis ini, beliau mengatakan, sesungguhnya kenapa khutbah Aid itu diakhirkan waktunya berbeda dari khutbah Jumat di awal sebelum sholat, tetapi Aid setelah selesai sholat, dikarenakan mendengarkan khutbah itu tidaklah wajib, sehingga bagi orang yang ada keperluan untuk keluar, memungkinkan bagi dia untuk keluar dan pergi dari dan tidak mendengarkan khutbah tersebut. Namun yang utama adalah al-istima', mendengarkan khutbah tersebut. Jika tidak ada yang menghalangi dan tidak ada perkara-perkara yang lain yang membuat seseorang itu harus keluar dari khutbah. Inilah waktu khutbah. Jadi waktu khutbah itu ba'da shalah. Qala al-mas'alah as-sabi'ah, permasalahan yang ketujuh dari bab ini. Qala qada'ul 'id. Qada' al-'id, mengganti mengqada' salat 'id. Terdapat khilaf di antara para ulama, apakah salat Id itu bisa diqadha, bisa diganti bagi orang yang terlewat untuk melaksanakan salat Id secara berjamaah dengan kaum muslimin. Terdapat khilaf di antara para ulama, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan bahwa orang yang terlewat dari salat Id tidak melaksanakan bersama kaum muslimin secara berjamaah, boleh bagi dia atau hendaknya dia untuk tetap mengqadha, dia tetap mengqadha salat Id tersebut yang terlewat darinya dengan tata cara dan sifat salat Id, dengan tata cara dan sifat salatnya, takbirnya berjumlah 7 kali di awal dan berjumlah 5 kali atau berjumlah 6 kali di yang kedua, sesuai sifat takbir salatul Id, sesuai sifat salat-salat Id. Inilah pendapat Atha dan juga Imam Bukhari, Imam Syafi'i dan juga Imam Malik, pendapat Ahmad Ibn Hanbal dan juga pendapat mayoritas para ulama. Dan yang merajihkan, yang menguatkan pendapat ini juga Imam Al-Alamah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Pendapat yang pertama mengatakan salat Id bagi orang yang terlewat dari salat Id secara berjamaah tidak mengapa bagi dia untuk mengqadha, atau dia harus mengqadha salat Id. Bagi yang berpendapat wajib, maka dia harus mengqadha salat Id. Pendapat yang kedua, yaitu pendapat ini juga dipilih oleh penulis al-muallif di sini. Mereka mengatakan bahwa salat Id yang sudah terlewat dan tidak dilaksanakan bersama kaum muslimin, terlewat dari waktunya, itu tidak ada yang namanya qadha, tidak bisa diganti, tidak bisa diganti dan tidak disyariatkan untuk mengqadha, mengganti salat Id. Jadi orang yang sudah terlewat dari salat Id, maka sudah tidak ada lagi waktu bagi dia untuk melaksanakan salat Id karena sudah selesai. Apa hujjah mereka? Mereka mengatakan li'adami thubutid dalil, karena tidak ada dalil bahwa salat Id itu bisa diqadha. Yang kedua, hujjah mereka yang kedua, dan juga dikarenakan salat Id ini adalah salatun dhatu ijtima', salat yang sifatnya itu harus dilaksanakan dengan ijtima', secara berjamaah, berkumpul bareng-bareng. Salat Id adalah salat yang sifatnya itu harus dilaksanakan dengan ijtima', dengan berkumpul, dengan perkumpulan yang sudah ditentukan tata caranya, sehingga fala tusra'u illa ala hadzal wajh, sehingga tidak disyariatkan mengqadha salat Id kecuali sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh syariat, sesuai dengan sifat-sifat yang telah ditentukan oleh syariat, yakni harus berjamaah, ada terdapat berjamaah lebih dari 3. Jika demikian, maka boleh bagi mereka untuk mengqadha salat Id. Namun jika sendirian, maka tidak ada qadha pada salat Id bagi orang yang terlewat. Ini pendapat yang kedua dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga dikuatkan pendapat oleh Syekhul Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi salat Id menurut pendapat yang kedua ini sama seperti salat Jumat. Orang yang terlewat dari salat Jumat, dia tidak disyariatkan mengqadha salat Jumat, tapi yang harus dia qadha adalah salat Zuhur. Dia melakukan salat Zuhur. Dikarenakan salat Jumat disyariatkan, yaitu dengan cara yang sudah ditentukan oleh syariat. Demikian pula salat Id disyariatkan dengan cara yang telah ditentukan oleh syariat, berkumpul bersama kaum muslimin, bertakbir, dan terdapat di situ amalan-amalan yang berbeda dari salat-salat yang lainnya, sehingga tidak bisa untuk diqadha. Jika terlewat seseorang dari salat Id, maka dia terlewat dari salat itu dan juga dari tata cara salat tersebut, sehingga tidak perlu bagi dia untuk mengqadha salat Id. Dan juga ini pendapat dipilih oleh al-muallif di sini. Kata muallif, kata pengarang kitab ini, para muallif, hal masalah as-sabi'ah qada'ul a'id, mengganti salat a'id atau mengqada' salat a'id. Kata beliau, la yusannu liman fatathu salatul a'idi qada'uha, tidak disunnahkan bagi yang terlewat darinya salat a'id untuk mengqada'nya, menggantinya. Li'adami wurudi ad-dalil anin nabi sallallahu alaihi wasallam bidhalik, dikarenakan tidak ada yang tetap dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan mengganti dan mengqadha salat Id. Ini yang pertama. Dalil yang pertama, tidak ada dalil bahwa salat itu bisa diganti. Tetapi jika seorang terlambat, bukan dia mendapatkan rakaat salat Id, dia masuk masih dalam keadaan imam itu dalam salat, dia bergabung bersama imam di dalam salat, maka di sini yang terlewat dia laksanakan seperti salat Id tersebut, sebagaimana sifat salat Id. Ini jadi permasalahan ini bagi orang yang terlewat, sudah bubar, sudah selesai, dan dia tidak mendapatkan salat bersama imam. Maka pendapat yang kedua mengatakan tidak ada yang namanya qadha, dikarenakan tidak ada dalil dari Nabi SAW yang menunjukkan hal ini. Dan juga yang kedua, dikarenakan salat Id ini diawali annaha salatun dhatu ijtima'in muayyan, salat yang sifatnya itu memiliki al-ijtima', sifat salat Id adalah al-ijtima', bersama-sama dilaksanakan bersama kaum muslimin. Fala tusra'u illa ala hadzal wajh, maka tidak disyariatkan salat Id tersebut kecuali dalam bentuk yang seperti itu juga. Inilah kesimpulan dari permasalahan mengqadha dan mengganti salatul Id. Wallahu a'lam, yang rajih itulah dua pendapat dari pendapat para ulama. Pendapat yang pertama tadi mengatakan bahwa bisa diqadha, dikarenakan itu adalah salat, dan yang nama salat bisa diqadha, mengqadha dan mengganti salat yang terlewat, boleh. Pendapat yang dipilih oleh al-imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga inilah pendapat mayoritas para ulama, pendapat yang kedua yang telah kita jelaskan tadi. Baik, kita lanjutkan permasalahan yang berikutnya, al-masalah ats-tsaminah. Permasalahan yang ke-8 dari permasalahan salatul Id. Qala sunanuha. Sunnah-sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan di hari Id. Al-awwal, yang pertama, yusannu an tu'adda salatul Idi fi makanin barizin wa wasi'in. Disunnahkan salat Id itu ditegakkan dan dilaksanakan di tempat yang bariz, yang terbuka. Wa wasi' dan luas tempatnya. Terbuka, tidak berdinding, tidak bertembok dan tidak tertutup dengan atap. Terbuka. Wa wasi' dan luas, mampu menampung jamaah yang banyak. Kharijal balad, di luar desa, di luar perkampungan. Yajtami'u fihi al-muslimun, di mana kaum muslimin dapat berkumpul di lapangan dan di tempat tersebut. Li'idhari hadhihi syariah, untuk menampakkan syiar ini. Li'idhari hadhihi asy-syairah, untuk menampakkan syiar ini. Jadi tempat salat Id itu yang sunnah adalah di tempat yang terbuka dan luas. Tidak ada atap dan tidak berdinding, luas. Di luar perkampungan, tidak di dalam desa, sehingga jika tempatnya di desa kecil, maka tentu akan susah kaum muslimin yang hendak menuju ke tempat salat Id akan terasa berat jika harus masuk ke dalam perdesaan. Sehingga di luar desa, makan yang tempat yang luas, yang mana mampu untuk menampung jamaah kaum muslimin dalam rangka untuk menampakkan idhar hadhihi syairah, menampakkan syiar Islam yang agung ini. Inilah yang diperbuat dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan para sahabat dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dahulu pada salat Id keluar ke musalla, tidak di dalam masjid, tidak di dalam masjid kecuali di Makkah, kecuali di Masjidil Haram. Adapun di Masjid An-Nabawi, maka yang sunnah bagi mereka juga untuk keluar sebagaimana halnya itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para khulafa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya, dan khalifah-khalifah yang berikutnya. Mereka melaksanakan dan menegakkan salat Id itu di tanah lapang yang luas dan tidak di dalam masjid, walaupun masjidnya adalah masjid yang besar. Apa hikmah di balik ini semua? Di antara hikmahnya adalah yaitu dalam rangka untuk betul-betul menampakkan kekuatan dan syiar Islam di negeri tersebut. Jika salat Id ditegakkan dalam masjid, maka ini tertutup, sama seperti salat-salat biasa, tidak ada bedanya. Namun jika ditegakkan di tanah yang luas, di lapangan, di tempat yang mana di situ bisa menampung banyak jamaah dan terlihat, maka ini tentu lebih kuat dan lebih terlihat syiar Islam ini. Qala wa idza sulli wa idza sulliyat fil masjid li udhrin fala ba'sa bidzalik. Dan jika salat itu ditegakkan di dalam masjid karena ada udzur, maka tidak mengapa, maka boleh. Jika ada udzur, maka boleh, tapi asalnya di luar. Namun jika ada udzur seperti hujan atau seperti debu atau seperti fitnah atau cuaca yang amat dingin dan udzur-udzur yang lainnya, maka boleh dilaksanakan salat Id di masjid jami', di masjid yang sifatnya masjid tersebut adalah masjid agung, masjid jami', masjid besar, bukan di masjid-masjid kecil, tapi di masjid yang sifatnya masjid jami'. Kenapa di masjid jami'? Karena kaum muslimin bisa dapat berkumpul dengan jumlah yang banyak di masjid tersebut. Walaupun jika di setiap masjid ditegakkan salat Id, maka ini berbeda dari yang disyariatkan. Maka daya salat Id jika dilaksanakan di masjid, yaitu dilaksanakan di masjid yang jami', di masjid jami'. Kemudian sunnah yang berikutnya di hari Id, qala wa yusannu taqdimu salatil adha wa ta'khiru salatil fitr. Disunnahkan untuk taqdim, menyegerakan salat Idul Adha, wa ta'khiru salatil fitr, dan mengakhirkan salat Idul Fitr. Kama taqaddam bayanu dzalik, sebagaimana yang telah lalu dibahas. Indal kalami ala waqtiha, ketika telah berlalu pembahasan terkait waktu salat Id itu kapan dilaksanakan, yaitu dimulai dari waktu duha ketika matahari telah terbit, telah naik seujung tombak, setinggi ujung tombak, itu mulainya waktu salat Id sampai selesai, sampai waktu zuhur, itulah waktu salat Id. Yang sunnah adalah mendahulukan atau mengedepankan salat Idul Adha dan mengakhirkan salat Idul Fitr. Jadi salat Idul Adha yang sunnah itu dilaksanakan di awal waktu, di awal waktu. Adapun pada Idul Fitr, yang sunnah adalah diakhirkan sedikit. Apa hikmahnya? Sebagaimana telah kita bahas, pada Idul Adha agar supaya orang yang ingin menyembelih hewan kurban ada waktu yang panjang bagi dia setelah salat Id, sehingga dia bisa memakan. Pertama yang dia makan adalah dari makanan hewan kurbannya, dan diakhirkan di waktu salat Idul Fitr, dikarenakan waktu yang paling utama dalam pembagian zakat fitrah yaitu sebelum Idul Fitr, sehingga ada waktu bagi orang yang belum sempat mengeluarkan zakatnya, dia bisa untuk mengeluarkan zakatnya di waktu tersebut. Kemudian yang ketiga, wa ayyakula qabla al-khuruj li salatil fitri tamarat, yang sunnah pada salat Idul Fitr hendaknya dia untuk makan beberapa butir biji kurma, beberapa biji kurma sebelum dia keluar menuju salat Id. Pada salat Idul Fitr yang sunnah, pada hari raya Idul Fitr yang sunnah, seseorang itu makan terlebih dahulu sebelum berangkat, sebelum berangkat ke salat. Wa alla yat'am yawman nahri hatta yusalli, dan yang sunnah di hari Idul Adha, di hari raya Idul Adha, yaitu hendaknya dia untuk menahan diri dari makan sampai dia selesai salat. Inilah yang sunnah. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kana la yakhruju yawmal fitri hatta ya'kula tamarat wa ya'kuluhunna witran. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Idul Fitr, beliau tidaklah keluar menuju musalla al-Id sampai beliau memakan beberapa biji kurma, dan beliau memakan kurma itu dengan bilangan witr, ganjil. Jadi kurma yang dimakan oleh Nabi SAW itu berapa jumlahnya? Ganjil. Ganjil di sini dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud ganjil yaitu minimalnya 3. Dalam hadis ini yang dimaksud ganjil minimal 3. Jadi sebelum salat Idul Fitr makan biji kurma, makan beberapa butir biji kurma berjumlah ganjil, 1 ganjil. Tapi dalam lafaz hadis ini, jika kita perhatikan lafaz hadis yang baru kita baca tadi, kana la yakhruj yawmal fitri hatta ya'kula tamarat. Dahulu Nabi SAW, beliau tidaklah keluar menuju salat Idul Fitr sampai beliau makan tamarat. Tamarat itu jamak dari tamr. Tamarat jamak dari tamr. Jamak itu adalah di atas bilangan 2 atau 3 ke atas, itu jamak. Itu jamak. Berarti yang dimakan tamarat, lafaz hadis adalah tamarat. Tamarat jamak dari tamar, berarti yang dimakan adalah beberapa biji kurma lebih dari 1. Jamak. Kemudian dijelaskan setelahnya, dan beliau memakan kurma-kurma itu jumlahnya witr, jumlahnya ganjil. Sehingga minimal jamak itu 3 ke atas. Minimal jamak adalah berjumlah 3. Sehingga yang sunnah adalah 3 kurma dan ke atas yang berjumlah ganjil, yang berjumlah ganjil. Adapun 1 ganjil tapi tidak masuk dalam hadis ini. (Tuh) Kemudian di sini ada sebuah faedah. Ini dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah SAW, "Man tasabbaha bi sab'i tamaratin min tamaratil 'aliyah wa fi lafdin min tamaratil 'ajwa, fa innahu la yusibuhu dhalikal yawma summun wala sihrun." Kata Rasulullah SAW, "Man tasabbaha," barang siapa yang sarapan, "bi sab'i tamarat," dengan 7 buah kurma, "min tamaratil 'aliyah," dari jenis kurma Aliyah, nama kurma Aliyah. Aliyah itu adalah tempat yang dikenal di Madinah. Jenis kurma Aliyah, dalam riwayat yang lain atau dalam lafaz yang lain, hadis yang lain disebutkan, dari tamar ajwa, barang siapa yang sarapan 7 buah tamar dari tamar Aliyah atau tamar ajwa, "fa innahu la yusibuhu dhalikal yaum summun wala sihrun," maka sungguh dia pada hari itu tidak akan terkena yang namanya racun atau sihir. Demikian juga tidak akan terkena sihir. Di sini terdapat keutamaan tamar yang berupa jenis al-aliyah atau tamar ajwa. Dan di sini Syekh As-Sa'di, Al-Imam As-Sa'di, sebagaimana dinukil oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, kata Al-Imam As-Sa'di, yang dimaksud penyebutan tamar dalam hadis tadi, penyebutan kurma dalam hadis yang baru saja kita baca tentang keutamaan makan kurma aliyah atau kurma ajwa itu bisa menolak racun dan sihir, kata Syekh As-Sa'di, ini dalam rangka at-tamthil, ini dalam rangka permisalan saja. Ini dalam rangka permisalan saja, kata beliau. Permisalan saja, Nabi SAW mengatakan kurma ajwa atau kurma aliyah itu hanya permisalan dan tidak menentukan harus kurma tersebut, harus kurma dari jenis tersebut. Sehingga kata Imam As-Sa'di, itu hanya contoh saja, tidak yang dimaksud itu tamar tersebut harus sejenis dengan tamar itu. Nah, kata beliau, fayasihu fayahsulu minhu fa'ala hadha anna al-insan idha tasabbaha bi'akli sab'i tamarat yahsul minhu bi'idnillah hadhihi al-wiqayah minallah. Maka menurut pendapat beliau bahwa ini hanya sekedar tamthil, permisalan, dan bukan penentuan. Maka oleh karena itu, jika seorang makan kurma dari jenis apapun aja yang berjumlah 7, maka insya Allah dia masuk dalam penjagaan Allah yang tersebut dalam hadis tadi. Sebuah faedah yang dinukil oleh Syekh Al-Thamin rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Syarhul Mumti'. Saya kembali kita pada dars kita yang sunnah pada salat Idul Fitr, seseorang untuk makan beberapa biji kurma dengan bilangan ganjil sebelum dia keluar menuju salat. Adapun pada Idul Adha, maka yang sunnah adalah untuk tidak memakan sebelum salat sampai setelah salat atau sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Berdasarkan hadis Abu Buraidah, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yawm al-fitr hatta yuftir wa la yat'am yawm an-nahr hatta yusalli." Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidaklah keluar di hari raya Idul Fitr sampai beliau makan terlebih dahulu, dan beliau tidak makan di hari raya Idul Fitr, Idul Adha, sampai beliau salat terlebih dahulu. Hadis riwayat Ahmad, riwayat Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan dalam riwayat yang lain, bahwa Nabi SAW, "La yakul yawman nahri hatta yadbah." Dahulu Nabi tidaklah makan sebelum salat Idul Adha sampai beliau menyembelih hewan kurbannya. Pendapat sebagian ulama mengatakan, dari hadis-hadis yang kita baca tadi, dari hadis yang baru saja kita baca, menunjukkan bahwa bagi orang yang memiliki hewan kurban, yang sunnah bagi dia untuk tidak memakan sampai setelah selesai sholat, sampai setelah selesai sholat atau sampai dia menyembelih hewan kurban. Jadi sunnah ini berlaku hanya bagi orang yang ingin berkurban. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Utsaimin, beliau mengatakan, jadi sunnah menahan makan bagi orang yang menahan makan sebelum sholat Idul Adha ini berlaku hanya bagi orang yang memiliki hewan kurban yang akan dia sembelih. Dan jika dia bukanlah orang yang ingin menyembelih hewan kurban, maka tidak disunnahkan, boleh bagi dia untuk makan sebelum sholat atau memilih, bebas memilih dia mau makan sebelum sholat atau setelah sholat, maka itu dibolehkan. Karena dalam riwayat yang telah kita baca tadi, bahwa Nabi SAW tidaklah makan sebelum di hari sholat, di hari Idul Adha, sampai beliau menyembelih, sampai beliau menyembelih, berarti menunjukkan bahwa menahannya beliau dikarenakan beliau memiliki hewan kurban. Menahannya beliau dari makan itu berarti karena beliau memiliki hewan kurban. Baik, kita lanjutkan rabi' yang keempat. Dari sunnah-sunnah di hari Id, yusannu takbiru fil khuruji li salatil Id ba'da salati subhi masyian liyatamakkana minad dunuwi minal imam wa tahsulu lahu fadilatu intidharis shalah. Disunnahkan bertakbir fil khuruj lis shalah, ketika keluar menuju salat Id, ba'da salati subh, setelah salat subuh, masyian, dengan berjalan kaki, dengan berjalan kaki, ini yang sunnah, dengan berjalan kaki. Jadi keluar menuju sholat Id itu bukan sebelum subuh, tapi setelah subuh. Disunnahkan bertakbir ketika keluar menuju sholat Id, ba'da subuh. Setelah selesai sholat wajib, setelah selesai sholat subuh, masyian, dengan berjalan kaki. Qala liyatamakkan, agar bisa, supaya dia bisa minad dunuwi minal imam, untuk mendekat posisinya dengan imam, bersegera menuju salat Id supaya dia dekat posisinya dengan imam, wa tahsuru lahu fadilatu intidharis shalah, dan dia mendapat keutamaan menunggu salat, dia mendapat keutamaan menunggu salat, sebagaimana yang kita ketahui keutamaan menunggu as-shalah. Jadi syariat ini, sunnah ini berlaku bagi siapa? Bagi makmum. Jelas oleh para ulama, sunnah bersegera menunggu salat ini berlaku bagi makmum. Adapun imam, maka imam yang sunnah adalah, yang utama bagi imam itu tidak keluar kecuali di waktunya. Jadi imam itu tidak menunggu. Sama seperti di saat khutbah Jumat, yang sunnah adalah imam datang langsung berkhutbah. Demikian pada salat Id, yang sunnah adalah imam datang langsung ditegakkan salat Id. Jadi ini berlaku hanya bagi makmum, hanya bagi makmum saja. Adapun imam, maka yang sunnah bagi imam yaitu untuk mengakhirkan datangnya menuju tempat salat, dikarenakan inilah perbuatan Nabi SAW, sebagaimana dalam sebuah hadis, kana idza kharaja ila al-eid fa awwalu shay'in yabda'u bihi as-salah. Dahulu Nabi jika beliau keluar menuju salat Id, maka pertama kali yang beliau lakukan adalah salat Id langsung. Salat Id langsung. Tidak duduk dan tidak menunggu. Dan tidak menunggu waktu salat ditegakkan. Ini yang sunnah bagi imam. Maka menunjukkan dari sini bahwa seorang imam tidaklah hadir dan menunggu sampai salat ditegakkan, tetapi dia mengakhirkan waktu datangnya, waktu hadirnya, dan jika dia datang langsung ditegakkan as-salah. Demikian juga di hari Jumat, demikian juga di hari Jumat inilah hadiyun Nabi SAW. Inilah petunjuk Nabi SAW. Al-hadi wa khairul hadi wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun jika seorang ingin menunggu khutbah, seorang imam yang ingin menunggu khutbah, maka boleh bagi dia untuk menunggu khutbah atau menunggu waktu Jumat, maka ini boleh. Namun yang utama yaitu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah petunjuk beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian permasalahan takbir ini juga permasalahan yang kita singgung juga. Masyru'iyah syariat dan sunnah takbir ini berlaku dan disyariatkan sejak telah masuki tanggal 1 bulan Dzulhijjah, sebagaimana yang pernah kita singgung dalam pertemuan yang lalu. Takbir itu disyariatkan dari awal waktu masuk bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai hari-hari tasyrik, tanggal 13 sampai tanggal 13. Ini yang namanya takbir muqayyad. Takbir ada dua macam, muqayyad dan takbir mutlak atau afwan. Ini yang namanya takbir mutlak. Jadi takbir ada dua macam, mutlak dan muqayyad. Mutlak itu yang tidak ada ikatan dengan waktu. Adapun muqayyad yaitu yang dilaksanakan setiap ba'da sholawat. Kapan mulanya takbir mutlak? Dimulai ketika masuk tanggal 1 Dzulhijjah dan berakhir sampai tanggal 13 Dzulhijjah atau hari tasyrik. Adapun takbir muqayyad, kapan mulainya? Mulainya yaitu dari tanggal 9 subuh, tanggal 9 di hari Arafah, sampai tanggal 13 di sore hari hari tasyrik. Adapun lafaz takbir sebagaimana yang juga telah kita singgung permasalahan ini pada pertemuan yang lalu, bahwa sighah takbir, konteks lafaz takbir itu terdapat khilaf di antara para ulama, dan pendapat yang rajih, pendapat yang sahih, bahwa tidak ada batasan seorang ingin bertakbir dengan lafaz yang bagaimana, maka dia telah mendatangkan sunnah, maka dia telah mendatangkan yang sunnah, karena tidak ada dalil yang sabit sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau bertakbir dengan lafaz tersebut, sehingga terjadi khilaf yang sangat luas di antara para ulama sampai terdapat 6 pendapat di antara mereka. Dan pendapat yang al-rajih, pendapat yang kuat, yaitu tidak ada batasan, tidak ada batasan mau bertakbir dengan takbirnya Umar bin Khattab maupun takbirnya Imam Syafi'i dan yang lain dari takbir-takbir, maka itu telah mendatangkan apa yang disunnahkan. Yang sabit dari Rasulullah SAW hanyalah perintah untuk bertakbir, perintah untuk bertakbir. Dan adapun lafadz, maka tidak ada lafadz yang sahih sampai kepada Rasulullah SAW terkait konteks at-takbir. Qala wa yusannu ayyatajammala al-muslim wa yaghtasil wa yalbas ahsana thiyab wa yatatayyab. Disunnahkan ayyatajammala al-muslim, seorang muslim untuk berhias diri di saat hari Id, wa yaghtasil, demikian juga bersih-bersih mandi, wa yalbas, dan mengenakan pakaian yang paling indah yang dia miliki. Demikian juga disunnahkan untuk memakai wangian. Disunnahkan untuk memakai wangian. Jadi ini hukumnya sunnah. Berhias dan bersihkan dirinya, mandi. Demikian juga memakai pakaian yang paling bagus yang dia miliki. Tidak mesti baru. Yani yang paling bagus, yang paling indah yang dia miliki. Maka itulah yang sunnah. Inilah yang sunnah. Tapi mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan yang tersisa dari permasalahan ini pada pertemuan yang akan datang. Naktafi wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.